haruman dayong di saloran tiang hilang entah kemana isiko hati manang buang malu dulu baik yo kini balik akan. Tinggalkan.